Tolong sebutkan dalil tentang apa ini? Tentang apa ini? Seorang itu ketika disebut nama Rasul dalam keadaan dia tidak bersolawat, mungkin tercelanya atau apa. Yang jelas anjuran solawat kepada Rasulullah SAW disebutkan oleh Allah. Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Anjuran bersolawat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raghima an fumrin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Celaka seorang itu yang namaku disebut di dekatnya lalu dia tidak bersolawat padaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, adapun makna solawat, doa. Ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Jadi solawat itu maknanya doa. Ketika para malaikat bersolawat, maksudnya malaikat itu berdoa, mendoakan kebaikan bagi seorang hamba. Namun apabila Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat, apa makna Allah bersolawat kepada hambanya? Itu disebutkan oleh Abul Aliyah Rufai' bin Mihran. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq dalam sahihnya, bahwa Abul Ali yang mengatakan salatullahi ala ibadihi thana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada hambanya adalah pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat yang mulia. Tentu pujian di sini menunjukkan keridhaan Allah. Ya. Menunjukkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi alaihi salatu wasalam, satu kali salawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepadanya 10 kali. Naam. Ini Allah puji dia. Allah puji di hadapan para malaikat yang mulia. Ini merupakan keutamaan. Allah memuji seorang hamba menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada hamba tersebut. Maka ini termasuk keutamaan yang besar dari bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.